sampai kapan harus berbagi? Sebuah pertanyaan yang tak berpengertian. Bagaimana mungkin kita bertanya sampai kapan harus berbagi? Karena berbagi adalah semangat hidup yang mulia. Berbagi adalah buah hidup yang tinggi. Berbagi adalah kemanusiaan yang memanusiakan. Bagaimana mungkin dipertanyakan sampai kapan? Namun, kalaupun membutuhkan sebuah jawaban, berbagi adalah sampai mati. Selagi masih mampu untuk berbagi, berbagilah. Maka selama itu kehidupan mewarnai hari-hari, karena kita hidup di dalam hidup dan hidup penuh arti. Berbagilah sampai mati, berbagilah selagi masih bisa berbagi. Tak ada harta, ada tenaga. Tak ada tenaga, ada waktu. Tak ada waktu, ada rasa. Alangkah indahnya. Berbagi punya 1001 peluang yang tak mungkin tertutup. Berbagi selalu mempunyai kemungkinan yang tak akan bisa tertahankan. Berbagi selagi bisa berbagi. Bukankah itu hidup yang sangat indah sekali? Karena itu, tanya diri. Jangan-jangan kita sudah lama berhenti berbagi karena terlalu cinta diri. Sudah lama berhenti berbagi karena hanya berpikir hidup pendek tentang apa yang aku miliki dan aku tambahi. Tapi tak pernah berpikir bagaimana hidup berbagi untuk yang lain di sekitar diri. Sampai kapan harus berbagi? Sampai mati. Karena memang itulah yang manusiawi. Berbagi selagi masih bisa berbagi. Selamat untuk mengerti dan mencipta aksi berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.